Ijma. Definisi ijma secara bahasa adalah azm dan ittifaq atau kesepakatan. Adapun setelah istilah adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para mujtahid umat ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai suatu hukum syar'i. Kesepakatan berarti tidak mencakup khilaf meskipun hanya dari seorang mujtahid, sehingga ijma tidak teranggap karenanya. Para mujtahid berarti tidak mencakup orang-orang awam dan orang-orang yang bertaklid. Kesepakatan atau perbedaan di antara mereka tidak dianggap. Umat ini berarti tidak termasuk ijma di kalangan selain umat ini. Ijma seperti ini tidak teranggap. Sepeninggal Nabi SAW berarti tidak termasuk kesepakatan mereka pada masa Nabi SAW. Kesepakatan seperti ini tidak dianggap ijma, ditinjau dari sisi keberadaannya sebagai dalil, karena dalil pada saat itu telah ada dengan sunnah Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, atau takrir beliau. Oleh karena itulah, jika seorang sahabat berkata, kami mengerjakan atau mereka mengerjakan ini dan itu pada masa Nabi SAW, dihukumi sebagai khabar marfu, bukan ijma. Mengenai suatu hukum syar'i berarti tidak termasuk kesepakatan mereka tentang hukum akal atau kebiasaan. Hal ini tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena pembahasan ini adalah tentang ijma' sebagai salah satu dalil-dalil syar'i.